Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Mas. Sekarang berkaitan dengan wajah, Mas. Ya. Mas, kita sudah mulai, Mas. Ya. Nah, berkaitan dengan wajah. Antum, ana tanya kepada antum, Mas. Dan ahwat-ahwat juga. Apakah dari sebagian besar atau sebanyak ikhwan dan ahwat yang hadir ini, kanan kirinya antum sudah tahu wajah dan nama yang ada di samping kanan, samping kiri, belakang? Kalau belum, Mas, antum itu nanti dianjurkan untuk bisa kenal. Ya. Ya. Karena bisa jadi antum bisa istiqomah, antum bisa mengikhlaskan niat itu dengan sebab adanya doa-doa orang-orang yang senantiasa menginginkan antum senantiasa dalam kebaikan. Tidak banyak orang yang bisa dimudahkan untuk istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Antum bisa jadi ketika sekarang datang, besok enggak datang, akan ada orang yang merasa sing wingi ikhwane nanti yo. Tapi cuma sebutannya ikhwane nanti, tidak disebutkan nama. Karena enggak kenal. Ya. Maka ana mengajak kepada antum semuanya. Ya. Kalau antum belum kenal, maka kenallah. Ya. Samping kanan kirinya dicek lagi, Mas. Ya, apalagi ketika sekarang antum menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan bagi yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, wa qaluhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dzul jalali, ya, dzul jalali. Ada orang-orang yang duduk di majlis ilmu itu dengan terpaksa. Ada orang yang duduk di majlis ilmu itu sangat haus untuk dengan ilmu. Ada juga yang di majlis ilmu itu hanya ingin ngopi saja, ada. Ya. Ada juga yang ketika bermajlis ilmu itu dia tidak nyaman. Duduknya duduk, pandangannya memandang, tapi hatinya kosong. Tatapannya menatap yang di depan, tapi hatinya kosong. Nah, yang seperti itu kita tidak mengatakan wah percuma toko kajian. Ya, itu tidak ada yang percuma ketika antum mendatangi kajian ilmu. Ini semuanya adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Yang ana ingin sampaikan kepada antum, Mas. Ya. Antum di sini tuh banyak barokah dan insyaallah banyak pahalanya. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar nikmat ini bisa senantiasa kita dapati sampai akhir kehidupan kita. Jangan sampai kemudian antum merasa nyaman, merasa senang, tapi tidak ada doa-doa kebaikan. Nah, makanya kalau misalnya kita tanya sekarang sama Mas Agus, itu ada Mas Agus Pakis. Ya Allah mabarik. Ya, ya Agus yang kedua. Agus pertama, Allah yarham, sudah meninggal. Ya. Ada juga Agus yang lainnya, tapi ya, anak nggak kenal, yang belum datang ke sini kajian ini. Ya. Tapi dari sekian banyak Agus yang pernah datang ke sini ada 7 Agus. Ya, ada 7 Agus. Ya. Sedangkan ada penambahan jumlah yang lainnya itu dengan nama Sugiharto. Itu ada 5 sekarang. Ya. Ada 5. Ya. Antum harusnya kepo, Sugiharto yang mana, Ustaz? Ya. Anda akan sebutkan pasti antum enggak akan paham. Ini Mas Sugiharto, Mas Anggoro, Mas Sugiharto, ya, senior. Ada Mas Sugiharto yang lebih senior lagi, ya, hadirnya ketika kajian hari Sabtu di Masjid An-Nur di SD Al-Firdaus, ya, dan anak ngajak antum ramaikan ke sana juga, Mas, ya, ini kajian yang sangat menyenangkan. Pinggir jalan. Tapi di situ ada keheningan. Ada keheningan yang bisa nanti antum bawa malam Ahad, ya. Ketika antum tidak sibuk, antum monggo datang ke sana. Ada Mas Sugiharto, ya. Harto. Ya. Ya. Sugiharto tetap ada hartonya, ya. So, ada juga Sugiharto yang kemarin datang, ya. Kemudian ada Sugiharto satu lagi, antum juga nggak kenal sama beliau, ya, datangnya hanya sekali dua kali. Ya. Nah, tapi ala kulli hal, ketika antum mendapati seperti itu, Mas, antum akan dapati bahwasanya kata Mas Agus akan melihat kok sekarang muka-mukanya baru semua. Ya enggak, Mas Agus? Ya. Beliau termasuk dulu awal-awal Mas Agus. Ya. Kita katakan, Mas, adanya antum dan tidak adanya antum, adanya ana dan tidak ada ana, itu dakwah akan tetap jalan, Mas. Maka merugilah bagi orang-orang yang meninggalkan kajian ilmu. Kenapa? Yang butuh itu adalah banyak. Jadi jangan anggap kalau misalnya kita enggak datang ke kajian ilmunya akan sepi. Justru di situ, Mas. Pentingnya kita senantiasa mengasah adanya niat ikhlas karena Allah Azza Wajalla. Karena dengan niat ikhlas itu tidak ada rasa bosan, Mas. Tapi kalau niatnya itu ikhlasnya kurang, pasti waswas syaitan dan rasa bosan itu akan gampang menyapa. Dengan sebab apa, Mas? Antum sibuk dengan dunia, antum capek ini, capek itu. Dan ternyata ketika mau datang ke sini itu ada saja rintangan. Itu ada saja, Mas. Tapi begitu Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan, jangan pernah sia-siakan itu. Ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan nikmat kemudahan untuk menuntut ilmu kepada kita dan juga kepada kaum muslimin yang lainnya. Kita lanjut, Mas. Ini bil munasabah, ya. Bin munasabah, karena ana yakin kalau sekarang ditanya, ada yang sudah hafal semuanya gak? Yang datang di sini, kecuali ana, ya, antum yang ana tanya, ya, Pak Bi, antum kenal nggak sama yang lain? Belum, kan? Ya, Mas Pam, kenal nggak? Belum, kan? Ya, iya, saya, ya, Nung, antum pasti nggak kenal sama depan antum. Ya, ana hakul yakin, Ustaz. Ya. Ya, Allah mbarik. Tak parlah. Allah mbarik. Lu di sanggrahan. Oh, Ustaz tahu, ya kan tahu lah, ana kenalan kok. Antum. Ya. Babalan, kenal enggak sama kiri antum? Ya, kiri, bukan belakang. Kok belakang yang terkenal. Ya. Belum. Nanti kenalan. Ya. Samping kanan kiri itu semuanya kenalan. Ya, Mas Pam juga sama. Oh, pokoknya yang baru-baru semuanya ospek. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa qaluhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan ya. Wa yabqa, tetap wajhu rabbika. Wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, zat yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dzul jalali maksudnya dzul jalali ai dzul azamati. Antum lihat di sini dul azamati. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, pernah ditanyakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Taimin rahimahullah, ayyuhuma afdal? Naqra'ul Qur'an atau nastariku ad-dars? Ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Mana yang lebih utama, membaca Al-Qur'an atau mengikuti kajian ilmu? Syekh menjawab, naqra'ul Qur'an fi ayyi waqt? Kita bisa membaca Al-Qur'an kapan saja. Tapi antum didekatkan dengan majlis ilmu, ada ilmu di situ, maka itu lebih utama dari hanya sekedar membaca Al-Qur'an. Apa maksudnya di sini? Karena di dalam Al-Qur'an itu ada waktu-waktu. Kapan saja antum bisa baca. Tapi antum menuntut ilmu, antum tidak bisa menuntut ilmu sendiri. Makanya, kenapa disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan di dalamnya dalam rangka yaltamis. Artinya di sini apa? Yabtaghi bikulli juhd. Mencari dengan segala upaya untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan jalan menuju surga. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui? Tidak akan sama, Mas. Makanya orang yang diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu akan berbeda dengan orang yang dia mengatakan saya yang sudah lakukan ini adalah benar, padahal dia adalah jahil. Paham maksudnya di sini? Nah, maka duduknya orang di majlis ilmu itu sangat-sangat mahal, Mas. Tidak ada yang bisa melampaui dari kenikmatan menuntut ilmu syar'i. Tapi kalau antum sampai di rumah, antum baca Al-Quran, sampai tengah malam gak ada masalah, Mas. Tapi begitu antum itu duduk di majlis ilmu, kemudian antum itu malah justru membaca Al-Quran, itu gak pas. Al-hikmatu an yadha syai'an ya fi mahallihil munasib. Hikmah itu adalah meletakkan segala sesuatu di posisi yang tepat. Waktunya menuntut ilmu, antum menuntut ilmu. Waktunya membaca Al-Quran, antum baca Al-Quran. Ya, barakallahu fikum. Ini sebagai tanbih. Ya. Tanbih, peringatan buat diri ana juga kepada antum sekalian. Ya. Seandainya menuntut ilmu itu itu adalah hanya diperuntukkan kepada sebagian orang. Tidak ada pengecualian. Artinya semua orang bisa diberikan ilmu. Maka tentunya orang-orang itu akan sibuk dengan ilmu. Tapi enggak semuanya, Mas. Orang di situ ada yang hanya sekedar sibuk dengan ibadah, tapi enggak tahu ibadahnya benar atau salah. Dan di situ ada bentuk-bentuk kesombongan yang menimpa manusia, diri kita. Nabi SAW mengatakan apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ah, siapa sih itu yang ngisi? Enggak jelas. Ya. Yang benar adalah saya. Maka ini adalah kesombongan. Makanya dikatakan oleh para ulama, la yanalul ilma al-mustahi al-mustaqbir. Tidak akan dapatkan ilmu. Orang yang sombong dan orang yang malu. Mustahi orang yang malu, mustakbir orang yang sombong. Maka Mas, kalau kita di situ, di sini ada Al-Quran juga dibacakan di sini, Mas. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan dzul jalali wal ikram disebutkan du dan di dalam surat Ar-Rahman. Dua. Ya, di awal du dan di akhir di. Ini menunjukkan apa, Mas? Sifat Ar-Rahman ya, ini diulang berulang kali. Dan ini menyebutkan bahasanya, Pak. Al-Qur'an ini sekarang kita membaca Al-Qur'an, bukan hanya sekedar menuntut ilmu, sekedar berkelakar, sekedar ini dan itu. Bukan. Kita menuntut ilmu, benar-benar ilmu. Yang di dalamnya ada Al-Quran dan Sunnah. Maka doakan, Mas. Bagi orang-orang yang masih sombong, orang-orang yang tidak mau mengikuti ilmu, tidak ikut di majlis ilmu, doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka kelembutan hati. Ya, agar kesombongannya hilang. Dan yang mustahi, yang malu, itu juga diberikan Allah Azza Jalla kelapangan. Untuk apa, Mas? Untuk beranjak dari rasa malunya menjadi rasa yang keinginan untuk menuntut ilmu menjadi besar. Nah, karena pernah kejadian di Syekh Abdul Bari, saat itu sedang kajian ilmu, ya. Dan saat itu ada berapa orang, ya, rombongan yang membaca Quran kencang. Dan saat itulah di mana Syekh memberikan penjelasan bahwasanya orang-orang yang diberikan kelembutan hati, maka dia tidak akan berat untuk mendengarkan yang hak dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi orang-orang yang sombong, itu dia akan meronta, menolak kebenaran, dan meremehkan manusia. Salah sama mafia. Semoga Allah Azza Jal menjauhkan kita semua dan kaum muslimin dari sifat sombong dan sifat malu. Nah, di sini jelaskan, Mas. Ya. Dul jalali ay dul azamati wal ikram minallahi linnasi wa minan nasilah. Antum lihat di sini, ya, dul azamati, zat yang mempunyai kebesaran, wal ikram apa, Mas? Zat yang mempunyai kemuliaan, minallahi, dari Allah Azza Jal linnas, dari Allah kepada manusia, wa minan nasi lahu, dan dari manusia kepadanya. Nah, sekarang pertanyaannya, lahunya itu kemana, Mas? Ana bertanya kepada antum. Ya. Dul azamati wal ikram. Dul jalali artinya ada dul azamati wal ikram. Sedangkan ini ada sebutannya, ikramnya sudah dijelaskan dul jalali. Padahal ini dul jalali. Kemudian wal ikram. Di sini jelaskan dul jalali ay dul azamati wal ikram. Ya. Minallahi linnasi wa minan nasi lah. Ada yang faham di sini ibarah ini, Mas? Kalau antum faham, ya, berarti antum teliti dalam membaca. Maka buku-buku tentang akidah, kenapa itu harus dibaca bersama orang yang faham? Bukan berarti ana sekarang faham, ana juga belajar, Mas. Artinya, terkadang kalau antum itu hanya sekedar membaca buku terjemahan, itu akan banyak kemungkinan salahnya, karena terkadang tidak semua itu diterjemahkan sebagaimana seharusnya. Ada motif-motif ekonomi, ada motif-motif penghematan, dan yang lainnya yang kita nggak tahu apakah penerbit itu amanah atau tidak. Nah, ana tanya kepada antum, Mas. Dul jalali. Paham dul jalali? Maksudnya dul jalali adalah dul azamati wal ikrami minallahi linnasi wa minan nasilah. Nah. Ya. Maksudnya di sini apa? Kenapa di sini wa minan nasilah? Paham enggak? Kita tanya sama Mas Yuda. Mas Yud, pi Mas Yud. Apa yang antum fahami dari ini, Mas Yud? Dzul 'azamati wal ikrami minallahi linnasi wa minan nasilah. Iya. Maksudnya apa itu di situ? Ada yang faham di situ? Ya, maksudnya ada di seterusnya. Ya, tenang aja, Mas. Ini hanya untuk menjadikan antum jadi gemes-gemes gimana, Mas. Ya. Perhatikan, Mas. Fa fiha wajhani. Ini ada dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu apa, Mas? Dari mengartikan yang ana sebutkan tadi, Mas. Jadi ini ana sebutkan, ini yang akan dipahami di sini. Paham maksudnya di sini? Iya. Ada wajhani. ada dua sisi pandang. Ini yang pertama, fawa mukrimun li'ibadihi muti'ina lahu bithawab. Nah, ini adalah yang pertama. Artinya mukrimun, artinya adalah zat yang mempunyai kemuliaan bagi hamba-hambanya, muti'ina, yang senantiasa taat kepadanya, yaitu bithawab, dengan pahala. Ini yang pertama. Nah, kemudian wahuwa mukramun, yang dimuliakan. Ini yang kedua. Ini yang kedua, yaitu mukramun min ibadihi alladhina yatadallaluna lahu. Yaitu Allah Azza wa Jal itu dimuliakan ya oleh para hambanya, yaitu orang-orang yang senantiasa merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Wa ya'budunahu, dan senantiasa beribadah kepadanya. Fal ikramu huwa masdarun salihun li'an yaqa'a minallahi ya liman yastahiqul ikram. Ya. Jadi konteks di sini, kenapa disebutkan ikram? Ikram itu adalah masdar. Dari asalnya, dari sulasinya adalah karuma, yakrumu, fa'ula, yaf'ulu. Itu semuanya tentang sifat, mas. Ingat-ingat, mas. Fa'ula, yaf'ulu, ya, untuk tasrifnya, wazan. Fa'ula, yaf'ulu, paling banyak adalah sifat. Ya. Ada enam di situ disebutkan. Fa'ala, yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Tiga. Kemudian, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Kemudian baru, yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu. Paham maksudnya di sini? Nah, ini dalam pembahasan sharaf. Nah, para ulama menyebutkan, fa'ula yaf'ulu, ini kaitannya dengan sifat. Karuma yakrumu. Paham maksudnya, mas? Nah. Nah, makanya disebutkan, ikram huwa huna adalah masdarun. Apa itu masdarun? Kata kerja yang dibendakan. Itu masdar. Salihun, masdar yang salih, masdar yang baik di situ. Artinya di sini adalah li an yaqa'a minallahi liman yastahiqul ikram. Yang ini disematkan kepada Allah Azza Jal bagi liman yastahiqul ikram, bagi orang-orang yang mempunyai berhak untuk mendapatkan kemuliaan. Au minal ibadi lillahi, atau dari para hambanya diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jal. Wahuwa ahlun lil ikram. Allah Azza wa Jal itu adalah ahlun lil ikram, zat yang pantas untuk mendapatkan kemuliaan. Ahlun lil ikram, zat yang pantas untuk mendapatkan kemuliaan. Oleh karena itu, mas, kemuliaan itu ada dua. Ikram itu wajhan. Wajh itu artinya Allah Azza wa Jal memberikan kemuliaan kepada dari hamba-hambanya. Ya, Allah memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang memang pantas untuk dimuliakan. Itu yang pertama. Wajah yang kedua adalah para hambanya memuliakan Allah Azza wa Jal. Karena Allah adalah zat yang pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari hamba-hambanya. Paham gak, mas? Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kalau antum mulai faham di situ tentang istilah atas bawah, bawah atas. Untuk model apa, mas? Takribudihan. Untuk mendekatkan pemahaman logikanya. Nah, paham gak di sini? Nah. Jadi, kembali kepada pertanyaan tadi, Fafiha wajhani. Ketika disebutkan dul jalali, ya, yaitu ada dul azamati, zat yang mempunyai kebesaran. Wal ikram, dan kemuliaan. Minallahi linnas, dari Allah ditujukan kepada manusia. Wa minan nasi lahu, dan dari manusia diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jal. Apa maksudnya di sini? Nah. Fafiha wajhani, maka dijelaskan di situ, fafiha, di dalam jumlah sebelumnya ini ada dua sisi pandang. Yaitu, fahuwa mukrimun li'ibadihil muti'ina lahu bithawab. Allah Azza wa Jal itu zat yang mulia. Ya. Bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jal, Allah menyediakan pahala. Menyediakan apa, Mas? Pahala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahuwa mukramun. Allah Azza wa Jalla zat yang dimuliakan. Min ibadihi alladzina yatadalluna lahu. Zat yang dimuliakan dari para hambanya yang senantiasa merendahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang senantiasa ya'budunahu, yang senantiasa beribadah kepadanya. Paham maksudnya di sini? Ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu, Mas. Paham? Ada yang masih bingung? Ana ulangi lagi, enggak ada masalah kalau antum masih bingung. Ya. Mas Selamat paham? Ayo, San. Nah, Nung, paham enggak? Insyaallah. Nah. Nah, kemudian kita lanjut. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, kalau ada yang berpendapat, fi ayatin ukhra fi suratir rahman qala Allah taala tabarakasmu rabbika dil. Antum lihat ini ya, Mas, dil tadi du sekarang di dil jalali wal ikram, falimadha qala dil jalali wa fi qalihi wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram qala dul jalali wal ikram. Paham? Masjid, paham? Yang di sini ada di, ini loh, di. Di sini du. Dan ini dalam surat yang sama. Ya. Yang pertama di, termasuk di awal-awal ke tengah, kemudian yang di sini, yang di akhir. Ya. Yaitu, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan kenapa itu di dan kenapa itu du? Kulna. Paham enggak semuanya? Ana sebutkan, Mas. Bedanya gini, Mas. Nih, antum lihat, semuanya lihat. Du sama di. Dul jalali dan dil jalali. Dan itu dalam satu surat. Surat Ar-Rahman. Nah. Antum lihat di sini. Kulna amma qaluhu dil jalali wa ikram fal wasfu lirabbi. Suf. Ini bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahmah itu menjelaskan tentang ikram itu dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Itu dengan surat yang sama di surat Ar-Rahman. Antum lihat di sini. Kulna, kita katakan. Itu kulnanya siapa yang mengatakan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Amma qauluhu, sedangkan firman Allah Azza wa Jalla dil. Ini apa, Mas? Kita tulis di sini apa, Mas? Di. Yang di. Dzil jalali wal ikram, zat yang mempunyai jalal, mempunyai kebesaran, wal ikram dan kemuliaan, ini fal wasfu li rabbi, sifat ini diperuntukkan kepada Rabb. Sifat ini diperuntukkan kepada Rabb. Wa amma qawluhu, sedangkan firman Allah Azza wa Jal du, sekarang ini apa, Mas? Du. Ya, ini du. Dul jalali wal ikram. Fal wasfu li wajhi la li rabbi. Sifatnya di sini, ini untuk wajah. Maksudnya apa? Wajah Allah. Bukan untuk lafad Rabb. Dul jalali wal ikram. Ya. Ini pertama, dul jalali. Ya. Sifat ini adalah untuk wajah, bukan untuk lafadz Rabb. Fatabayyana bihada anna al-wajha sifatun haqiqiyatun qa'imatun. Ini dari wajah saja, Mas. Kita belajarnya dari apa? Surat Ar-Rahman. Wajah. Ya. Fatabayyana. Ya. Maka antum lihat, Mas. Ana enggak lihat wajah orang yang tadi baca Quran. Tapi ana tahu itu baru berapa hari sholat di sini. Ya, subuh juga datang. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya. Ya, makanya ana tadi sebutkan itu menunjukkan apa? Yang dibaca dengan yang didengarkan tidak sama. Maksudnya apa, Ustaz? Dia membaca tapi dia dengar. Kalau dia membaca fokus membaca, dia tidak akan menggubris yang lain. Paham? Inilah perbedaannya ketika antum membaca dengan lazat, dengan lezat, dan antum membaca hanya sekedar membaca. Kalau antum membaca itu, Mas, kalau antum dalam dunia membaca, antum membaca kayak gini, ini mau yang lain lewat ser-ser-ser, gak ada masalah. Itu ghalibnya seperti itu. Tapi kalau antum membaca ini sambil, ya sudah. Apa yang antum baca, antum gak paham, dan yang lihat adalah tidak ada fokus kemana-mana. Ini kaitannya dengan apa, Mas? Sama halnya dengan menuntut ilmu syar'i. Kalau kita mengasah lagi, meluruskan niat kita terus, setiap kali kita datang majlis ilmu, kita luruskan niat kita, kita manjatkan doa kepada Allah Azza Jal, kita panjatkan doa ya, agar Allah Azza Jal itu menganugerahkan kita niat yang ikhlas, semata-mata karena mengharap wajah Allah, ya wajah itu bukan ridho, wajah Allah, maka di situ tidak ada rasa bosan. Keinginan kita semakin kuat. Tidak ada rasa capek. Yang ada istilahnya apa? Lapang. Ada rasa excited. Jadi keinginan untuk tahunya itu terus dorong dia. Mas, ojo ngantuk, Mas. Ojo ngantuk, Mas. Terus. Seperti itu. Atau bahkan apa? Soleh. Terus, Mas. Mas, sedikit mana? Sedikit mana? Itu seolah-olah ada dorongan seperti itu. Kenapa, Mas? Ikhlas itu yang menjadikan kekuatan ekstra baginya ketika seterusnya itu Allah memberikan kemudahan. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, Ustaz, berarti orang-orang yang ngantuan, orang-orang yang tidak fokus dalam menuntut ilmu syar'i itu berarti enggak ikhlas. Anda katakan itu bukan masalah ikhlas dan tidak ikhlas. Ketika antum ngantuk, antum capek dan yang lainnya, itu ada sesuatu yang kita harus muhasabah pada diri kita. Yaitu apa? Ad-dunubu tahulu bainan nas au bainal insan wal huda. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Tamim rahimahullah dalam tafsirnya terhadap surat An-Naziat. Yaitu dosa. Itu adalah yang menjadi penghalang antara manusia dan petunjuk. Ketika kita itu banyak dosa, salah satu dosa itu apa, Mas? Ada dua yang tadi sebutkan. Takabur, sombong, dan istihya. Fa idza lam tastahi fasna ma syi't. Ya. Al-kibru batrul haqq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sedangkan tadi la yanalul ilma al-mustahyi wal mustakbir. Mustakbirnya kita sudah tahu definisi dari takabur, dari sombong, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Istihya di sini, ya, haya, malu yang jelek. Di sini adalah malu yang jelek. Dan mustahi di sini adalah malu yang jelek. Karena malu itu ada, haya itu madmum wa mahmud. Ini yang madmum, ini yang jelek, malu yang jelek. Makanya malu yang jelek itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, idza lam tastahyi fasna ma syi'. Kalau engkau sudah tidak bisa menghadirkan rasa malu yang baik, maka perbuatlah segendakmu. Karepmu, Mas. Ya. Arab niru-niru kewan karepmu. Istilahnya bahasa kasarnya seperti itu. Ya. Nah, pitik. Ya. Pitik. Dikatakan pitik itu. Ayam. Ayam mau neladung yang lain pun, dia gak nengok-nengok, Mas. Namanya ayam, Mas. Karena ayam tidak diberikan rasa malu. Maka, kapan dia itu dibuka kerangkengnya, ketemu babon, selesai babonnya. Kan gak ada rasa malu, Mas. Sedangkan kita, manusia, Allah berikan di situ rasa malu. Malu yang bisa mencegah kita dari kemungkaran. Malu yang menyebabkan kita malu dengan ilmu yang sudah didapatkan, nikmat yang besar. Kok dianggurki? Itu juga termasuk bagian dari malu. Ya, makanya anak tadi sebutkan seperti itu. Alhamdulillah. Bifadlillah. Nah, maka di sini jelaskan, Mas. Fatabayyan bihadal ya bihada anna alwajha sifatun haqiqiyatun qa'imatun. Ini menjadi jelas dengan ini bahwasanya wajah ini adalah sifat yang hakiki, qa'imatun, ada. Jadi wajah ini adalah sifat, sifat yang hakiki, adanya hakiki. Qa'imatun itu sudah tegak bagi Allah Azza wa Jalla bahwasanya wajah, Allah mempunyai wajah. Walihada lamma ja'at kalimatu ismu, ya, ketika ada kata ism, wahya laisat min sifatillah, ismu itu, ya, diambil dari sebelumnya, Mas. Tabarokasmu, tabarokasmu, antum lihat ini, Mas, ya, di atasnya ini, Mas. Ada kata-kata ismu rabbika, tabarokasmu rabbika, dzil jalali, maka di sini adalah wasful rabb, sifat bagi rabb. Maksudnya sifat itu apa? Nah, ana katakan di sini ada ini Ahrizal namanya, ya, ana sebutkan Ahrizal, Ahrizal yang semangat misal, ya, Allahumma barik, Mas, barik, ya, sifat di situ, sifat semangat dinisbatkan kepada Rizal. Ya. Tapi di situ sifat itu mengikuti yang disifati. Paham? Atau misalnya, ya, Mas Furqan yang ceria. Mas Furqan yang ceria. Ya, yang ceria itu mensifati apa? Ya, Mas Furqannya. Paham sama di sini? Jadi sifat itu untuk menunjukkan tentang apa yang disifati. Nah, kemudian lanjutnya. Maka ismu di sini wahya laisat min sifatillah. Ismu, kata ismu, itu kata benda, itu ya bukan termasuk sifat dari Allah Azza wa Jalla. Sara na'tu limudhafi ilaihi wa huwa rabbika. Maka di sini na'at. Na'at itu apa, Mas? Ada na'at, ada man'ud. Ada sifat, ada mausuf. Itu sama. Ya. Nah, cara antum menghafal gimana, Mas? Ana mau tanya kepada Mas Furqan. Kalau disebutkan, ya, misalnya, ya, Mas Furqan yang ceria. Mana na'atnya, mana man'udnya? Menjawab aja dengan ceria. Allahumma barik. Ya. Eh Mas. Spesies saja. Eh Mas. Serinya apa? Nanti. Ya. Ada naat. Ya, ada naat, ada man'ud. Nah, kalau disebutkan tadi, misalnya ar-rajulu, ya, ar-rajulu, ya, misalnya al-karim, ar-rajulul karimu, ya, mana yang naat, mana yang man'ud? Mas Ahmad. Tenang nih Mas. Walik bora. Kok bisa? Antum menjelaskan ini susah seperti itu Mas. Iya. Antum mau lebih gampang Mas? Man'ud lele. Lo dikandani kok ketawa lo. Karena man'ud lele, man'udnya akan ada berada di depan Mas. Tidak ada namanya lele man'ud. Lo kok ketawa antum? Ini anak serius Mas. Ar-rajulu al-karimu. Laki-laki yang karim. Yang dermawan, yang memiliki banyak kebaikan. Paham? Nah, dalam bahasa Arab ada sifat mausuf, ada na'at man'ud, sami ma'un. Sifat mausuf. Ada sifat, ada yang disifati. Ada na'at, ada man'ud. Ada yang disambung dan ada yang disambungkan dengan sifat. Nah, di sini kata na'at dan man'ud itu bab tersendiri dari nahwu. Tapi ketika disebutkan ar-rajulu al-karimu, maka antum harus faham apa Mas? Man'ud lele. Man'ud akan disebutkan di awal, lelenya belakangan Mas. Ingat-ingat tuh. Na'at man'ud, maka kembali pada kaidah apa? Man'ud lele. Tuh. Guyu, aku serius ini Mas. Nah, sudah 3 tahun yang lalu Mas. Allah mabar. Ya. Ini bukan hanya sekedar cucukologi Mas. Gimana menjembatani sesuatu yang unik tidak akan pernah terpisahkan dari antum. Yaitu apa? Kita memakai istilah-istilah yang ada di hadapan kita Mas. Itulah cara menghafal dari sebagian para ulama terdahulu. Itu dengan menggunakan kata-kata yang paling mudah. Makanya syair-syairnya itu terkadang menyebutkan sesuatu istilah-istilah yang untuk daerah yang lain jarang dipakai. Tapi daerah itu adalah sesuatu yang mudah untuk digunakan. Paham Mas? Ya. Maka kalau misalnya disebutkan di sini kata-kata, antum lihat nih Mas. Na'tu lil mudhaf. Na'tu lil mudhaf. Ya, na'at itu di awal atau di akhir? Di akhir. Jadi kalau ar-rajulu al-karimu, na'atnya yang mana? Al-karimu. Sepakat? Oh, sepaket kalau gitu. Paket mangut lele Mas. Paham? Nah, 3 tahun yang lalu, ya, saat masih perjuangan. Ayo Allah mubarak. Nah, santum. Nah ini tentang na'at Mas. Ya. Jadi antum di sini ya ingat kaidah man'ud lele. Ya. Ini ya. Ingat kaidah mangut lele. Ya. Mangut diletakkan di awal, baru kemudian lelenya sebagai naat. Nah, itu seperti itu, Mas. Paham ya? Ya. Kayaknya belajar bahasa Arab itu asyik ketika apa, Mas? Minta kefahaman kepada Allah Azza wa Jal. Ternyata difahamkan dengan mangut lele, Mas. Antum enggak kebayang kan? Iya, seperti itu, Mas. Nah. Ya. Pak Gun, monggo. Kuat mboten? Nggih. Allah barik, nggih. Terakhir kita bahas satu paragraf ini. Faidatun faidah. Ya. Faidah. Qala ba'dus salaf. Mas Ahmad, ingat-ingat kaidah tadi ya, mangut lele. Ya, antum bisa sampaikan kepada murid-murid di At-Taqwa. Kalau memang itu, ajak mereka makan mangut lele dulu. Ya. Karena yang bayarin enggak ada masalah. Ya. Tapi yang jelas kefahaman itu susah, Mas. Kalau dari awal enggak bisa, Ustaz, ana enggak bisa nahwu. Ya, kalau sudah menganggap enggak bisa, maka enggak bisa seterusnya. Ya. Maka Mas, hatta kajian ya Alfiyah Imam Malik itu dulu wakah dan asing melu. Favorit. Tapi begitu ya. Itu enggak ada kata terlambat, Mas. Ya, enggak ada kata terlambat. Dan semoga Allah Azza memudahkan kita untuk menyelesaikan itu, walaupun itu masih panjang sekali. Nah, faidatun faidah. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, idza qara'ta qawlahu ta'ala, kalau engkau membaca berkat firman Allah Azza wa Jalla, kullu man 'alaiha fan, ya, setiap man alaiha atasnya itu fan, fana. Semuanya akan sirna, Mas. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Zat yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Fasilil ayata ba'daha, maka fasil. Artinya di sini seolah-olah bikin ada seolah-olah pemisah, Mas, dengan ayat yang setelahnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fataqulu kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika. Wajhu rabbika. Seolah-olah ada fasilnya di sini. Dzul jalali wal ikram. Yaqulu silil ayata wa yabqa wajhu rabbika bil ayati allati qablaha hatta yatabayyana laka kamal hatta yatabayyana laka kamal Allah 'azza wa jalla. Artinya di sini, Mas, antum sambung-sambung ayat yang sebelumnya dan sesudahnya itu sampai antum bisa merasakan tentang apa, Mas, kesempurnaan Allah azza wajalla. Semuanya akan sirna, semuanya akan punah, semuanya fana. Yang akan tetap adalah wajahnya Allah azza wajalla. Ya, zat yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Anna kullaman 'alaiha ay 'ala basitati. Ya, artinya secara semuanya. Kaosnya semua itu fana, Mas. Semuanya fana. Ya. Wa amallahu fala. Sedangkan Allah azza wajal tidak fana. Wa hadha haqqun, dan ini adalah kebenaran. Naktafi bihadil qudrah, kita cukup dengan sekian, dan semoga Allah azza wajal menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli 'ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.